bilang padaku bahwa kamu benar sayang. Kau bilang aku, kau akan selalu sayang. Dan kamu bilang, aku cinta kamu sayang. Kamu bilang padaku bahwa kamu benar cinta. Kau bilang aku, kau akan selalu cinta. Dan kamu bilang, aku sayang kamu cinta. Tapi orang bilang, katanya kamu gak sayang. Orang bilang, katanya kamu gak cinta. Orang bilang, tentang kamu orang bilang. Sekarang kamu bilang, bahwa kamu paling sayang. Sekarang bilang, bahwa kamu paling cinta. Sekarang bilang, aku siap mati sayang. Padaku bahwa kamu benar sayang. Kau bilang aku, kau akan selalu sayang. Dan kamu bilang, aku cinta kamu sayang. Oh, oh, oh. Kamu bilang padaku bahwa kamu benar cinta. Kau bilang aku, kau akan selalu cinta. Dan kamu bilang, aku sayang kamu cinta. Tapi orang bilang, katanya kamu gak sayang. Orang bilang, katanya kamu gak cinta. Orang bilang, tentang kamu orang bilang. Wow, wow, wow, wow. Sekarang kamu bilang, bahwa kamu paling sayang. Sekarang bilang, bahwa kamu paling cinta. Sekarang bilang, aku siap mati tentang kamu orang bilang. Wow, wow, wow, wow. Sekarang kamu bilang bahwa kamu paling sayang. Sekarang bilang bahwa kamu paling cinta. Sekarang bilang aku siap mati sayang.